Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ijtima'ul Juyusi al-Islamiyyati 'ala al-Harbi al-Mu'attila wal Jahmiyah wa minhum Abu Salih wal Zubair ibn Adi wa Ali ibn Hakam al-Bunani wa Abdul Malik ibn Amir wa Yazid al-Riqashi wa Abdullah bin Buraidah kulluhum an anasin wa sahahu jama'atun min al-huffazi wa zada syafi'i fi musnadihi fi akhiri wa huwa al-yawm alladhi istawa fihi rabbukum 'ala al-'arsy amin wa saqahu Utsman bin Abi Saibah min turuqin wa qala fi ba'dihim wa qala fi ba'dihi fi ba'daha thumma yatajalla lahum rabbuhum tabaraka wa ta'ala fa yaqul ana alladhi sadaqtukum wa'di وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي إلى أن قال ثم يرتفع على كرسيه ثم يرتفع على كرسيه ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du al-ikhwati fillah, masih kita melanjutkan pembahasan tentang dalil-dalil daripada hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang ketinggian Allah di atas arasy-Nya. Ya, kemudian Asy-Syafi'i rahimahullah menambahkan wa huwal yaumul ladzi istawa fihi rabbukum al-'ash. Dialah hari tatkala Tuhan kalian bersemayam di atas aras. Utsman bin Abi Syaibah meriwayatkan dengan jalan-jalannya dan dia berkata di sebagian jalur tersebut, "Tsumma tajalla lahum rabbuhum tabaraka ta'ala." Kemudian Allah menampakkan dirinya bagi mereka. Fa yaqulu, maka Allah berkata kepada hamba-Nya, "Ana alladzi shadaqtukum wa'di." Akulah yang telah menepati janjiku kepada kalian. "Wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Aku pula yang telah menyempurnakan atas kalian nikmatku. Wahadha mahallu karamati. Inilah tempat kemuliaanku. Ila an qal, hingga Nabi bersabda, thumma yartafi'u ala kursi. Kemudian dia, ya naik, kemudian dia meninggi di atas kursinya. Wa yartafi'u ma'ahun nabiyuna wa siddiquna wa syuhada. Kemudian naik pula bersama itu para nabi, siddiqin, syuhada. Wajibu ahlul ghurafi ila ghurafihim. Adapun penghuni surga yang di atas ahlul ghuraf, maka mereka pun kembali kepada tempat-tempat mereka. Naam. Wa dzakara Muhammad ibn al-Zabraqan an maqatil ibni Muqatil Muqatil ibni Hayyan an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يحتاجون إلى العلماء في الجنة كما يحتاجون إليهم في الدنيا وذلك أنهم يزورون ربهم في كل جمعة فيقول لهم تمنوا فيقولون وما نتمنى وقد أدخلتنا الجنة وأعطيتنا ما أعطيتنا فيقال لهم تمنوا فيلتفتون إلى العلماء wa dzakara al-hadis fi qissatil jumaah. Muhammad bin Zabarqan meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan dari Abi Zubair dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata bersabda Rasulullah, sesungguhnya kelak para penghuni surga mereka juga butuh kepada para ulama di surga sebagaimana mereka butuh kepada para ulama di dunia. Yang demikian itu bahwasanya mereka mengunjungi Tuhan mereka di setiap hari Jumat. Ya, berarti di surga itu ada hari-hari dan ada hari pekannya. Dialah hari Jumat. Fa yaqulu lahum, maka Allah berkata kepada mereka, tamannau. Ya, bercita-citalah, berharaplah, mintalah apa yang kalian mau. Fa yaqulun, maka mereka berkata, wa mana tamanna wa qad adkhaltanal jannah. Apalagi yang kami butuhkan? Apalagi yang kami inginkan? Engkau telah masukkan kami ke dalam surga dan engkau telah berikan kepada kami apa yang kau berikan? Fayaqallahu, maka dikatakanlah kepada mereka, tamannau, mintalah apa yang kalian inginkan. Fayaltafituna ilal ulama, mereka pun menoleh kepada para ulama. hingga akhir hadis dalam kisah hadis yang panjang pada kisah hari Jumat. Nah, warawahu Ibnu Mundah min hadis Ibnu Mundah min hadis Al-A'mashi an Abi Wa'il an Huzaifah an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzakara qissat al-jum'ati bi tuliha wa fiha yaqul saluni fa yaqulun arina wajhaka rabbal alamin nanzuru ilaik fa yaqsifu Allahu tabaraka wa ta'ala tilka al-hujaba wa yatajalla lahum fayanzuruna ilaihi. Ya, kemudian dalam riwayat Ibnu Mandah dari hadis A'mas, dari Abu Wa'il, dari Hudzaifah, dari Nabi, dia menyebutkan kisah hari Jumat di surga yang panjang. Di antara kisah tersebut, Allah berkata kepada hamba-hambanya ketika mereka mengunjungi Allah di hari Jumat, saluni, mintalah kepada saya. Fayaqulun, maka mereka pun berkata, arina wajhaka rabbal alamin nandur ilaika, Tuhan lihatkanlah kepada kami wajahmu agar kami melihat kepadamu. Fayaqshifullahu tabaraka ta'ala al-hujub, maka Allah menyingkap hijabnya. Wa yatajalla lahum, dan Allah menampakkan bagi mereka. Fayanzuruna ilaih, maka mereka pun melihat kepada Allah jalla wa ala. Naam. Rawal Imam Ahmad fi musnadihi min hadis Ibni Abi Dza'b an Muhammad ibn Abi Dza'b أحسن الله إليكم من حديث ابن أبي ذئب عن محمد بن عمر ابن عطاء عن سعيد ابن يسار رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالح قالوا أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله تعالى فإذا كان الرجل سوء قالوا أخرجي أيتها النفس الخبيثة كان في جسد الخبيث أخرجي دميمة وأبشري بهميم وغساق وآخر من شكله أزواج فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي دميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر. نعم. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari hadis Ibnu Abi Dzib dari Muhammad bin Amr bin Atha dari Sa'id bin Yasar radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, sesungguhnya mayat itu akan dihadiri oleh malaikat-malaikat, maksudnya orang akan mati akan datangi malaikat-malaikat. Jika dia adalah seorang yang saleh, maka berkatalah malaikat-malaikat, keluarlah engkau wahai jiwa yang tenang yang berada dalam jasad yang baik, keluarlah engkau dalam keadaan terpuji, bergembiralah dengan ruh dan rayhan, dengan surga dan dengan wangiannya, wa rabbin ghairi ghadban, dan dengan Tuhan yang tidak akan murka kepadamu. Fala yazalu yuqalu laha dhalik, dan terus dikatakan kepadanya, hatta yuntaha biha ila sama. Kemudian, ya setelah keluar, dibawa oleh malaikat-malaikat, dibawalah ke langit. Allati fiha Allah Ta'ala, pada langit yang ketujuh, langit yang tertinggi. Allati fiha Allah, yang padanya Allah, maksudnya di atasnya. Kan Allah tidak lingkupi dengan makhluk. Wa idza kana ar-rajulu su', apabila laki-laki itu laki-laki buruk, qalu, malaikat-malaikat yang datang kepadanya berkata, ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah, keluarlah engkau wahai jiwa yang keji. Kanat fil jasadil khabith, yang berada dalam tubuh yang keji pula. Ukhruji dhamimatan, keluarlah dalam keadaan terhina. Wa abshiri bihamimin al-ghassaqin wa akhara min syakli azwaj, maka bergembiralah engkau dengan air panas yang menggelegak. Wa ghassaqin, dan nanah, dari darah dan nanah orang-orang yang ada di neraka. Wa akhara min syakli azwaj, dan dari berbagai macam hukuman-hukuman lainnya yang bentuknya ya mirip-mirip. Fala yazalu yuqaul hadzalik, maka akan dikatakan terus kepadanya, hatta takhruja, sampai ruh itu pun keluar dari jasadnya. Tsumma yu'raju biha ila sama. Kemudian ruh tersebut pun dibawa ke langit oleh malaikat-malaikat. Fayustaftahu laha, dimintakan buka pintu langit. Fayuqalu man hadza, dikatakan siapa ini. Fayuqalu fulan, dikatakan ini si fulan. Fayuqalu la marhaban bin nafsil khabithah kanat fil jasadil khabith, tidak ada sedikit jua pun selamat datang diucapkan untuk jiwa yang keji yang terdapat dalam jasad yang keji. Irji'i dhamimatan, kembalilah engkau dalam keadaan hina. Fa innahu la yuftahu laka abwaabu sama', sesungguhnya tak dibukakan untukmu pintu-pintu langit. Fa tursalu minas sama', kemudian dia pun dicampakkan dari atas langit. Tsumma tasiru ila qabri, kemudian dimasukkan kembali ke dalam kuburnya. Ya, na'am. روى الإمام أحمد أيضا في مسنده من حديث البراء ابن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينقث به الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين او ثلاثا. Dan hadis yang lebih panjang yang mirip dengan hadis di atas juga Imam Muhammad meriwayatkannya dalam musnadnya dari hadis sahabat Nabi Bara' bin Azib. Ya, sebelumnya dari sahabat Nabi Abu Hurairah, ini daripada Bara' bin Al-Bara' bin Azib. Hadisnya panjang. Dan hadis ini pun disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Dalamnya, ya, kata Barra, kami keluar suatu hari menyertai Rasulullah SAW dalam rombongan membawa jenazah dari salah seorang laki-laki Ansar. Sampailah kami di kuburan, dan kala itu kuburan untuk orang itu belum lagi dibuatkan lahadnya, sedang digali. Maka Rasulullah SAW duduk dan kami pun duduk mengelilinginya seolah-olah di atas kepala kami ada burung hinggap. Ini adalah ungkapan bahasa, yakni kiasan menunjukkan betapa khusyuknya mereka, ya, sehingga mereka tak mengangkat kepala-kepala mereka, merunduk, ya, terbawa dengan suasana pemakaman. Wa fi yadihi 'udun yankutu bihil ard, nami di tangannya itu ada, ya, kayu kecil, ranting kecil yang Rasulullah SAW, ya, terkadang menggariskan garisan-garisan di tanah atau ya memukul-mukulkannya ke tanah. Maka Rasulullah pun mengangkat kepalanya dan Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, mereka sedang menunggu kuburan digali. Istaizu billahi min azabil qabri, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Marrataini aw thalathan, kata Barok, Nabi mengulangi dua kali atau tiga kali, berlindunglah kalian daripada azab kubur. Ya, thumma qal, na'am. Thumma qal, innal abda al-mu'mina idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa ikbalin min al-akhirah nazala ilayhi malaikatu min as-sama'i bayd al-wujuhi ka'anna wujuhahum shams معهم كفن من أكفان الجنة وحنوت من حنوت الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة min fisikai. Maka berkata Rasulullah, sesungguhnya hamba mukmin itu jika akan memutuskan hubungannya dengan dunia karena akan mati, ketika dia akan menghadapkan dirinya ke negeri akhirat, maka turunlah kepadanya malaikat-malaikat dari langit yang wajahnya putih bersih seolah-olah wajah-wajah mereka terang benderang bagaikan matahari. Mereka membawa kafan daripada kafan-kafan yang ada di surga, membawa parfum dari parfum-parfum yang ada di surga, sehingga mereka penduduk sepanjang penglihatan mata laki-laki ini yang akan dicabut nyawanya ini. Kemudian datanglah malakul maut sehingga malakul maut penduduk di sisi kepalanya. Berkatalah malakul maut, wahai jiwa yang tenang, keluarlah engkau menuju ampunan Tuhanmu dan menuju keridhaannya. Berkata Rasulullah, maka seketika ruhnya pun keluar dengan mudah, sebagaimana mudahnya keluar air dari dalam mulut tikus. Fayakhudha, faida akhudha lam yadguha fi yadhi tarfat ainin, hatta yakhudha, fayajaluha fi dalikal kafani, wfi dalikal hanuti, wyaxhuj minha kaatyab nafhati miskin. Nafhati miskin, wujudat ala wajhi al-ardi. قال فيسعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان من فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا إلى سماء الدنيا. Kemudian keluarlah ruhnya sebagaimana ya dengan mudah sebagaimana keluarnya air dari mulut tikus. Seketika malaikat-malaikat yang tadi turun membawa kafan pun mengambil ruh orang tersebut. Tak mereka biarkan sejenak pun. Lam yada'uha tarfiyadihi tarfatain. Baru sebentar dicabut malakul maut, tak mereka biarkan lama-lama, sebentar langsung mereka ambil alih. Ya, hatta ya'khudhuha faj'aluha fi dhalikal kafan. Mereka ambil alih seketika setelah dicabut nyawanya, mereka letakkan di dalam kafan tersebut dan dengan parfum yang mereka bawa tersebut. Maka keluarlah dari ruh orang ini sebaik-baik ya wangi kasturi yang ada di permukaan bumi ini. Berkata Rasulullah, "Fayas'aduna biha." Maka malaikat-malaikat ini pun membawa ruh tersebut ke atas, ke langit. Fala yamurruna ala mala'in minal malaikati illa qalu. Tidaklah dia melewati setiap rombongan-rombongan malaikat yang di langit kecuali malaikat-malaikat itu berkata, "Ma hadhihi ar-ruhu at-thayyibah?" Ruh apa ini yang begitu harum? Fa yaqulun, maka malaikat-malaikat yang membawa ruh ini pun berkata, "Fulanun ibnu fulan." Inilah ruh si fulan bin fulan dengan sebaik-baik nama yang mereka namakan dahulu dia di dunia. Sampailah mereka ke langit dunia. Naam. Fa yastaftihuna lahu fa yusayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila as-sama'i allati taliha hatta yantahu biha ila as-sama'i as-sabi'ah. Fa yaqulu Allah ta'ala uktubu kitaba 'abdi fi 'illiyyin wa'iduhu ila al-ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Fa yastaftihuna lahu, sampai di langit pertama malaikat-malaikat itu pun memintakan untuk dibukakan pintu langit. Fa yushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha, maka setiap langit dimasuki maka malaikat-malaikat yang ada pada setiap langit tersebut pun mengiringi ruh tersebut ila sama'i allati taliha, sampai ke langit berikutnya. Begitulah seterusnya, dari langit kedua, ketiga diiringi oleh malaikat di langit kedua sampai ketiga, nanti masuk ke langit ketiga diiringi oleh malaikat langit ketiga, seterusnya hatta yantahu biha ila sama'i sabiha, sampailah mereka ke langit yang ketujuh. Wa yaqulu Allah ta'ala, maka Allah berkata, "Uktubu kitab 'abdi fi 'illiyyin." Tuliskanlah catatan hambaku di tempat yang tertinggi, Iddiyin, catatan ahli surga. Wa'iduhu ilal ardh, sekarang kembalikan ruhnya ke bumi. Fa'inni minha khalaqtuhum, karena dari bumi mereka kuciptakan. Wa'fiha wa'iduhum, kepada bumi mereka akan kukembalikan. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dari bumi pula mereka kelak akan kubangkitkan sekali lagi. Ya, jadi dikembalikan ruhnya ke dalam jasad, dalam alam barzakh, bukan dalam alam dunia. Allah kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Ini yang memiliki kuburan. Yang tak ada kuburannya, yang tenggelam, dimakan ikan dan semacamnya, Allah lebih tahu bagaimana menyatukan ruhnya dengan jasad yang telah tercerai tersebut. Yang jelas dalam alam barzakh, nikmat akan diperoleh oleh jasad dan ruh. Tapi yang lebih mendominasi apa? Ruh, jasad ikut di dunia yang mendapatkan kenikmatan. Yang paling mendominasi adalah jasad, ruh pun mengikut. Ya, kalau andai kata antum dipukuli orang, yang paling sakit apa? Jasad. Tapi ruh pun mengikut. Tapi nanti di hari akhirat Allah sempurnakan ruh dan jasad dalam menerima nikmat ataupun menerima azab. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Qala fata'ada ruhuhu fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi malakani fayajlisanihi fayujlisani fayujlisanihi fayakulani lahu man rabbuk fayakulu rabbi allahu fayakulani lahu ma dinuk fayakul dinil islamu fayakulani lahu ma hadar rajul alladhi bu'isa fikum fayakulu huwa rasulullah fayakulani lahu wa ma ilmuka fayakulu qara'tu kitab allahi faamantu bihi wa sadaqtu fayunadi wa saddaqtu fayunadi munadin minas samai an sadaqa abdi fa'afrishuhu minal jannati walbisuhu minal jannati waftahu lahu baban ilal jannati. Hasbuka. Ya, kemudian dikembalikanlah ruhnya ke dalam jasadnya, maka datanglah dua malaikat yang mendudukkannya, mendudukkan dia dalam alam barzakh. Ya, maka berkatalah keduanya, man rabbuka, Tuhanmu siapa? Maka dia menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Kembali mereka bertanya, madinuka, agamamu apa? Maka dia menjawab, dini al-Islam. Dini al-Islam, agamaku Islam. Fayaqula nilahu, keduanya berkata, mahadar radul ladhi bu'itha fikum, siapa laki-laki yang pernah ditus kepada kalian? Fayaqulu, maka dia menjawab, huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Fayaqula nilahu, maka mereka bertanya kepadanya, wama ilmuka, ilmumu apa? Fayaqulu, maka dia berkata, qara'tu kitab Allah, aku telah membaca kitab Allah, fa'amantu bihi wa saddaqtu, ku imani dan ku benarkan. Fayunadi munadin minas sama', maka disuruh dari atas langit, an sadaqa abdi, hambaku itu benar. Fa'afrisuh minal jannah, disuruh oleh Allah dari langit, hambaku itu benar, maka bentanganlah baginya jalan menuju surga. Walbisu minal jannah, pakaikanlah dia daripada pakaian surga. Waftahu lahu baban al-jannah, bukakan baginya pintu menuju surga. Naam. Qala fayatihi min ruhiha wa tayyibiha wa yufsahu lahu wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi badda basarihi. Qala wa yatihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyabi tayyibur rihi fayaqul أبشر بالذي يسرك فهذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير فيقول أنا أعمالك الصالح فيقول ربي أقيم الساعة ربي أقيم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وذكر الحديث وهو حديث صحيح sahahu jama'atu min al-huffaz. Ini hadisnya hadis sahih, disahihkan oleh banyak para ulama-ulama hadis. Kembali kepada terjemahan hadis ini, ya. Bukakan bagi pintu ke surga. Qala fayatihi min ruhiha wa tibiha, maka datanglah kepadanya dari berbagai macam wangi-wangian surga, harum-harum surga. Yufsahu lahu fi qabrih, diluaskanlah baginya dalam kuburnya madda basari, seluas penglihatan matanya. Jadi kuburannya itu Allah luaskan seluas-luasnya dalam alam barzakh, bukan dalam alam dunia. Dalam alam dunia kuburan orang mukmin tak besar-besar, 1x2, kadang-kadang enggak sampai 1 lagi. Tapi kalau dia beriman, Allah bentangkan dalam alam barzakh baginya tempat yang seluas-luasnya. Kemudian yati wa yatihi rajulun, tiba-tiba setelah itu datanglah laki-laki kepadanya, hasanul wajhi, wajahnya elok, hasanul thiyab, pakaiannya bagus, tayyibur rih, wanginya harum. Fayaqulu, berkatalah laki-laki tersebut, abshir billadhi yasurruka, bergembiralah dengan apa yang telah membuat engkau bergembira hari ini. Ya. Fa hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad, inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan di dunia yang akan kau temui. Fayaqulu lahu, maka berkatalah laki-laki ini kepada, ya, berkatalah orang yang meninggal tadi ini kepada laki-laki yang tiba-tiba datang kepadanya, yang wajahnya tampan, pakaiannya harum, bagus. Dia bertanya, man anta, engkau ini siapakah? Wajhuka alwajhu, wajahmu itu, wajahmu alladhi yubashir bil khair, membawa kebaikan. Fayaqulu, maka berkatalah laki-laki tadi, ana amaluka salih, akulah amal salihmu. Allah berkuasa menjadikan amal saleh kita menjadi teman bagi seorang dalam kuburnya, dalam bentuk laki-laki yang elok, wajahnya enak dipandang, harum wanginya, bajunya pun bagus. Inilah yang menemani orang tersebut. Amal itulah yang bersamanya, amal yang telah Allah bentuk dalam bentuk laki-laki yang menjadi teman baginya. Fayaqulu, maka berkatalah orang tersebut, Rabbi aqimis sa'ah, Tuhan segerakanlah kiamat. Rabbi aqimis sa'ah, Tuhan segerakanlah kiamat. Hatta arji'a ila ahli wa mali, agar segera aku kembali kepada, ya, keluargaku di surga dan hartaku di surga. Ya, dan hadis ini masih panjang. Kebalikannya adalah tentang orang-orang munafik, kafir. Ya. Ini hanya disebutkan oleh mengarang kitab Ibnu Qayyim tentang orang mukmin saja, padahal dia masih panjang lagi setelah ini tentang orang munafik. Bagaimana mereka, ya, ruhnya ketika mau dicabut, enggan dicabut, tarik paksa. Sebelum ruhnya dicabut, turunlah malaikat-malaikat azab, wajahnya hitam legam, membawa kafan dari neraka, membawa wangian yang busuk baunya dari neraka, parfum dari neraka. Baru saja dicabut dengan paksa karena dia enggan keluar, dirampas oleh malaikat-malaikat yang hitam legam ini, dibawalah ke langit. Tiap kala malaikat-malaikat di langit mencium bau busuknya, mereka berkata, ruh siapa ini? Dijawab, inilah ruh si fulan bin fulan, dengan nama yang paling terburuk ketika dinamakan dunia. Tatkala tiba ke langit pertama, langit dunia, dimintakan untuk dibukakan pintu langit dunia, namun tidak dibukakan. Ya, melainkan, ya, ruhnya diperintahkan untuk dicampakkan dari langit. Ya, karena itulah Allah mengatakan, "Wa man yusyrik billah," barang siapa yang menyekutukan Allah, "faka'annama kharra minas sama," seolah-olah dia akan dicampakkan kelak dari langit. "Wa takhtafu tayr," maka dia akan disambar oleh burung. "Aw tahwi bihi rih," atau dihempus oleh angin. "Ila makanin sahiq," ke tempat yang jauh. Jadi tak dibukakan pintu langit untuk orang-orang kafir. Adapun orang-orang mukmin sampai langit ketujuh bukakan baginya, diringi oleh malaikat-malaikat sampai langit ketujuh. Setelah itu Allah perintahkan dikembalikan. Kata Allah, "An sadaqa abdi, hambaku ini jujur." Adapun orang-orang kafir, Allah akan katakan, "An kadzaba," dia itu berdusta. "Fa afrishuhu," ya, maka bentangkan ke jalan, "ila nar," ke neraka. Bukakanlah baginya pintu neraka, dia pun merasakan baunya neraka, busuknya neraka, panasnya neraka. Ya, sebelumnya ditanyakan ketika didudukkan oleh malaikat, "Siapa Tuhanmu?" Dia mengatakan, "Tak tahu." La adri." "Aduh, aduh, saya tak tahu." "Siapa nabimu?" "Tak tahu." "Apa kitabmu?" "Tak tahu." "Apa agamamu?" "Tak tahu." Ya. Kemudian setelah dia tak bisa menjawab, maka bumi menjepitnya sehingga patah-patahlah tulang-tulangnya. Ya. Dan ditampakkan baginya neraka, itulah tempatnya. Maka seketika dia pun berkata, "Rabbila tuqimis saya, Tuhan, jangan pernah jadikan kiamat." Ya. Ini kira-kira makna hadis, lanjutan daripada hadis ini. Nah. Ahsanallahu ilaikum. وقال عثمان بن سعيد الدارمي الإمام الحافظ أحد أئمة الإسلام قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة قال حدثنا عطاء ابن السائبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسري بمرت براح مررت برائحة طيبة براحية طيبة فقلت يا جبريل يا جبرائيل ما هذه يا جبرائيل ما هذه رائحة طيبة قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها كانت تمشطها فوقع المشط من يدها فقالت بسم الله فقالت ابنته أبي قالت لا ولكن ربي ورب أبيك الله فقالت أخبر بذلك أبي فقالت نعم فأخبرته فدعا بها فقال من ربك هل لك رب غيري قالت ربي وربك الله الذي في السماء فأمر بنقرة من نحاس فأهميت ثم دعا بها وبولدها فألقاهم فيها وساق الحديث بطوله. Kemudian Utsman Ad-Darimi menyebutkan dengan sanadnya dari Sa'id bin Jubair, dari sahabat Nabi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah pernah bersabda, tatkala saya dimi'rajkan, diangkat ke langit pada peristiwa Isra Mi'raj, aku melewati dengan satu tempat yang begitu harum, wangi. Aku pun bertanya, Jibril, apa wangi yang kucium ini begitu harumnya? Maka berkata Jibril, inilah wangi Mahsyitah, tukang sisir, putrinya Fir'aun dan anak-anaknya. Kerjanya dahulu ketika di dunia menyisir rambut putri-putri Fir'aun. Suatu ketika jatuhlah sisirnya, maka terkala jatuh dia pun mengambilnya, mengatakan bismillah, dengan nama Allah. Maka berkatalah putri Fir'aun, siapa yang kau sebutkan, bapak aku? Dia katakan tidak, tapi dia adalah Rabbi, Tuhanku dan Tuhan ayahmu, Allah, bismillah, dengan nama Allah. Faqalat, maka berkatalah putrinya, ukhbir bidzalika abi, kuberitahukan engkau dengan ayahku? Qalat nam, kata dia, ya silakan. Faakhbaratuhu, maka diberitahukannya kepada Fir'aun. Maka Fir'aun memanggilnya. Fir'aun bertanya, siapa Tuhanmu? Apakah engkau punya Tuhan selainku? Kata Fir'aun. Dia berkata, Tuhanku dan Tuhanmu dialah Allah yang dia di atas langit. Maka diperintahkan Fir'aun untuk dibawakan periuk dari tembaga. Maka dipanaskan, kemudian dipanggilan. Ya, perempuan tersebut dan anak-anaknya semuanya dimasukkan dalam periuk tersebut dalam keadaan dipanggang, bawahnya api dibakar, dan disebutkan hadis dengan panjang. Berapa sih waktu? 3 menit lagi. Baca satu paragraf lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana malakul maut ya'ti an-nasa 'iyanan. فأتى موسى فلطمه فذهب بعينه فعرج إلى ربه عز وجل فعرج إلى ربه عز وجل فقال يا ربي بعثتني إلى موسى فلطمني فذهب بعيني ولولا كرامته عليك لشققت عليه فقال ارجع إلى عبدي فقل له فليضع يده على متن الثور على متن ثور فله بكل شعرة توارت بيده سنة يعيشها فأتاه فبلغه وما أمره به فقال ما بعد ذلك قال الموت قال الآن طابت نفسي الآن طابت نفسي فشمه سمة قبض روحه فيها ورد الله على ملك الموت بصره. هذا حديث صحيح أصله وشاهده في الصحيحين. نعم. أبو هريرة رضي الله عنه berkata bersabda Rasulullah SAW, dahulu kala malakul maut datang dalam bentuk manusia terang-terangan. Malakul maut menyerupai manusia datang kepada Musa. Musa kaget, dia kira ini ada orang yang mencelakakannya. Maka Musa seketika marah dan dia tampar, dia tempeleng malakul maut sehingga buta matanya. Maka naiklah malakul maut ke langit, ke Tuhannya, menunjukkan Allah di atas. Dia melapor, ya Tuhan, engkau mengutusku kepada Musa, ya, tapi dia menamparku sehingga mataku buta. Ini hadis sahih. Ya, bagaimana mungkin Musa bisa memukul mata, ya, malakul maut sampai buta? Bisa, karena malakul maut telah menjelma jadi manusia. Ya, dan Musa tak tahu itu malakul maut. Ya. Walaula karamatuka alaihi, walaula karamatu alaika la syaqaqtu alaika. Kalaulah bukan karena kemuliaan di atasmu, akan aku, ya, pisahkan, akan aku belah wajahnya. Faqala arji ila abdi, maka Allah katakan dari atas langit kepada malakul maut, kembalilah kepada hamba-Ku Musa. Faqullahu, maka katakan kepadanya, fal yadha yadahu ala matni thawrin, hendaklah dia meletakkan tangannya di atas sapi. Ya, falahu bi kulli sya'ratin tawarat bi yadihi sana ya'ishuha, maka tangannya yang dia tempelkan ke atas, ya, ini bulu-bulu sapi tersebut, apa yang di bawah tangannya itulah akan kutambahkan umur untuknya, umur untuk Musa. Jadi disuruh Allah, wahai Musa, letakkan. Jadi Musa ketika datang malakul maut tak mau mati, dan memang belum takdirnya mati, dia tempeleng malakul maut. Maka Allah suruh malakul maut turun, sampaikan kepada Musa, letakkan tangannya di atas sapi, ya, nanti berapa bulu yang terdapat di bawah tangannya itulah tambahan bagi bagi dia, setiap satu bulu satu tahun. Ya. Maka dia pun datang kembali kepada Musa, dia beritahukan. Berarti Musa dah tahu ini malakul maut. Ya. Fa'atahu faballaghahu ma'amrah. Datanglah malakul maut, disampaikan kepada Musa perintah Allah. Faqala ma ba'da dzalik? Setelah ini apa yang terjadi? Setelah kuletakkan tanganku ini di bawah sapi tersebut, ya, di atas ban sapi, dan setiap satu helai bulu itu adalah merupakan satu tahun lagi ku tambah. Setelah ini semua selesai, apa lagi jadinya? Qala al-maut. Nah, setelah itu engkau akan mati. Ya, qala, berkata Musa, al-ana tabat nafsiha. Kalau begitu barulah aku merasa tenteram. Fasyammahu syammatan. Maka dia diciumkan sesuatu, ya, yang wangi yang harum, ketika itulah dicabut ruhnya. Ya, dan Allah mengembalikan kepada malakul maut penglihatannya. Ini hadis yang sahih, dan hadis ini memiliki, ya, asal dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas. Demikian kajian kita, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Wallahu taala alam, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin, wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Lupa saya bagi-bagi kurma ini. Besok ajalah, ya. Ada sirah besok, banyak nama-nama orang. Yang tak datang sirah tak dapat.